Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Silakan. Ya memang kalau saya pikirkan itu dari sudah lama bahwa peran perempuan ya, saya kira memang tidak perlu dipaksakan 30%. Jadi saya lebih condong peran perempuan lebih aktif. Jadi nanti tapi memang ada kelemahannya seperti tadi, kalau sampai dipaksakan tidak baik juga. Itu komentar saya. Terima kasih Pak Yudi.